Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu azza wa jal fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimakumullah, ada sebuah renungan ada sebuah renungan yang mungkin bisalah kita memilihnya sebagai bahan untuk menilai diri sendiri. Ingat, menilai diri sendiri, bukan menilai orang lain. Bahan renungan ini diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, seorang ulama besar yang kita telah mengenalnya dengan baik. Bahan renungan ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam karyanya Miftah Daris Sa'adah, yang secara judul saja kitab ini beliau beri nama kunci untuk membuka negeri kebahagiaan. Jadi kunci untuk hidup bahagia, kunci untuk tenteram, tips, trik, tahapannya seperti apa, dijelaskan oleh beliau rahimahullah di dalam kitabnya ini. Miftah Daris Sa'adah. Hanya sebuah renungan kecil saja, tidak berat. Di salah satu halamannya, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengingatkan kita tentang sebuah masal, permisalan, perumpamaan yang sering dijadikan oleh orang Arab untuk memotivasi dan juga memacu semangat untuk tampil lebih baik. Beliau jelaskan bahwa inna farasaini intaqaya, dua ekor kuda bertemu ini. Dua ekor kuda ketemu. Ini namanya masal. Di dalam bahasa Arab disebut dengan masal. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menggambarkan ada dua ekor kuda yang bertemu, ngobrol. Ahaduhuma tahta, jazakallahu khairan. Ahaduhuma tahta malikin wal akhara yahmilur rawaya. Tapi statusnya beda. Kuda pertama itu menjadi tunggangan raja. Temannya hanya bertugas memikul bekal air minum. Orang bilang nasibnya beda. Sama-sama kuda, yang satu jadi tunggangan raja, yang satu cuma tugasnya nganter jemput air untuk keperluan apa sehari-hari. Faqala farasul malik, ama anta sahibi wa kuntu ana wa anta fi makanin wahid, fama alladhi nazala bika ila hadhihi al martaba. Naam. Teman lama ngobrol. Kuda milik raja bertanya, "Loh, kamu kan temanku dulu kan ya? Kita kan dulu bareng. Berasal dari tempat pelatihan kuda yang sama. Kita kan bareng dulu." Yang namanya kuda kan ada tempat berlatih ya, tempat milih. Nanti ada petugas yang memang mencari bakat kuda terbaik siapa saja. Setelah kuda-kuda liar itu ditangkap, dikumpulkan di satu tempat, dilatih. Kan gitu ya. Dilatih siapa yang bisa berlatih dengan baik, nanti dipilih lagi ini dan yang semisalnya. Nah. Bisa digambarkan enggak ini? Bisa tergambar ya? Yang namanya kehidupan kuda di zaman istana dan kerajaan seperti itu. Kuda-kuda liar itu ditangkap. Bahkan di kerajaan Indonesia aja pernah saya baca, kerajaan Mataram seperti itu. Kuda-kuda liar itu kan banyak zaman dulu ya. Tangkepin, terus nanti memang ada petugas yang mencari bakat. Oh, ini bagus, ini kuat, keturunannya baik. Nanti dilatih. Dilatih bertempur, dilatih berperang. Semua materi disampaikan, nanti akan terpilih, kan gitu ya. Kata kuda milik raja, loh, dulu kan kita bareng kan ya. Kok bisa kamu sekarang tugasnya cuma ngangkat air aja? Kata temennya si kuda pembawa air. Nah, semua temennya udah menjadi kuda tunggangan raja. Kata dia, madzaka illa annaka hamlajta qalilan wa tasaqqa'tu ana. Ini semua terjadi, kata si kuda tadi, ini semua terjadi karena kamu lebih semangat dibandingkan saya. Sementara saya bermalas-malasan di dalam berlatih. Jadilah seperti ini. Diberi makan sama. Pelatihnya sama. Materi pelatihannya juga sama. Tapi yang kuda pertama semangat, manut, nurut. Materi ini disampaikan, dilaksanakan. Bagus semua nilainya. Dipilihlah menjadi tunggangan raja. Sementara dia tadi malas. Bangun malas, makan malas, tugas ini tugas itu juga malas. Ya akhirnya kesimpulan terakhirnya tercatat kuda pembawa air. Nah, itu permisalan yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Beliau menyatakan fal farasu idza kanat fihi farusiyatuhu tamatu u'idda li marakibil muluk wa ukrima ikrama mithlih. Seekor kuda jika kemampuannya dikatakan sempurna akan dipilih untuk tunggangan raja. Kuda itu akan dimuliakan, dihormati, dijaga persis seperti tuannya sang raja. Yang namanya raja tempatnya beda, dikhususkan, spesial. Kudanya juga seperti itu, tunggangan raja, tempat parkirnya beda. Nah, makanan untuk kuda raja sama dengan kuda-kuda lainnya? Tidak. Khusus untuk kuda milik raja, ya makanannya jauh lebih baik. Diperhatikan, dimandikan, diberi wangian, pakaiannya sebulan sekali diganti. Kan gitu. فَإِذَا نَزَّلَ عَنْهَا قَلِيلًا أُعِدَّ لِمَنْ دُونَ الْمَلِكِ. Tapi kalau ternyata kemampuannya agak turun, maka kuda itu bukan lagi dipilih untuk raja, tetapi akan dipilih untuk para pejabat yang kedudukannya di bawah raja. Menteri, panglima perang, hulu balang, dan yang semisalnya. Fa in izdada taksiruhu fiha u'idda li ahadil ajnad. Tapi kalau kemampuannya turun lagi nilainya, ya kuda itu akan diberikan untuk prajurit biasa. Fa in taqasara anha jumlatan ustu'mila istimalal himar. Tapi kalau betul-betul kemampuan kuda itu tidak bisa diharapkan, akan diperlakukan sama dengan seekor keledai. Nah, padahal kuda itu hukum asalnya jauh lebih baik daripada keledai. Cuman kemampuannya lari enggak bisa, ngangkat air enggak bisa, ini itu enggak bisa. Ya udahlah, disamakan dengan seekor keledai. Imma haulal madar, bisa saja ditugaskan nanti cuma untuk apa? Mutar gilingan batu. Memutar gilingan batu. Pernah lihat gilingan batu? Zaman dulu pasti tahu. Untuk menghaluskan beras, menggiling tepung apa, menggiling gandum, menggiling kopi, biji-bijian itu untuk dihaluskan kan. Kalau sekarang ada jus, ada apa namanya? Apa juicer tuh namanya? Blender. Mau bilang blender susah. Lama enggak ke Solo. Karena blender itu bahasa Solo. Jadi zaman dulu alat-alat yang digunakan sederhana. Batu yang ditumpuk ini, sederhananya ini batu, dua, lingkar, tengah-tengahnya ada kayu yang kuat, kan gitu ya. Di sini nanti ada kayu, ada talinya. Nanti ini diangkat sedikit, biji-bijinya masuk di situ, tutup kan ya, ditutup. Nanti diputer nih, yang muter siapa? Himar, keledai biasanya. Kalau nggak keledai, unta. Tugasnya cuma keliling aja, muter ini. Di Son'a saya pernah melihat secara langsung. Tapi yang muter waktu itu unta. Keliling ini aja. Jadi di ruangan sempit, pengap, tugasnya cuma muter ini. Berat. Sampai betul-betul halus nanti keluar, ada tempat keluarnya. Nah, kalau di Jogja sampai sekarang masih ada tempat produksi mie letak. Mie letak itu yang dipakai untuk muter itu sapi. Untuk buat mie letak itu. Tahu mie letak gak? Para pecinta kuliner paham ini, minetek itu seperti apa. Sampai sekarang masih ada. Produksi itu dipertahankan. Karena kekhasannya itu. Jadi sapi. Nah kuda, kalau sudah tidak bisa berfungsi sebagaimana fungsi seekor kuda, ya akhirnya sama, diperlakukan dengan himar. Tugasnya apa? Masukkan di dapur, cuma muter-muter menghaluskan biji-bijian. Wa imma linakli zibli wa nahwih. Atau mungkin bisa saja seekor kuda itu tugasnya cuma apa? Ngangkut sampah. Angkut barang-barang yang tidak berguna. Fa in adima dzalika ustu'mila istimalal aghnam lidzabhi wal i'dam. Kalau itu juga tidak bisa, ya akhirnya seekor kuda itu akan diperlakukan sama dengan seekor kambing yang memang diperuntukkan guna disembelih. Selesai ceritanya. Ini yang membawakan Syekhul Islam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Naam. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Beliau juga menggambarkan seperti ini. Itu tadi masalah kuda. Wa hakadha as-sayfu. Sebilah pedang pun sama. Idza naba amma huyi'a lahu wa lam yasluh lah. Sebilah pedang yang semula tajam, tapi kalau ketajamannya berkurang, sudah tidak dapat lagi digunakan sebagai sebilah pedang. Duriba minhu fa'sun au min syarun au nahwu, akan berubah fungsi. Fungsinya diubah menjadi kapak, menjadi gergaji, atau yang semisalnya. Wa hakadha ad-dur al-idham al-hisan idza khabat wa tahaddamat uttukhidat hadha'ira lil ghanami awil ibli wa ghairihima. Seperti itu juga bangunan besar, indah, istana, sebuah istana, katakan seperti itu, indah, megah, mewah, semua ada di situ. Tapi kalau misalkan rubuh, hancur, rusak, maka puing-puing istana tadi hanyalah tepat untuk dijadikan sebagai kandang kambing, kandang unta, atau yang semisalnya. Nah, atau yang semisalnya. Ini Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala memberikan beberapa gambaran untuk kita. Beliau juga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan, "Innallaha subhanahu khalaqal mawjudat wa ja'ala likulli syai'in minha kamalan yahtassu bihi huwa ghayatus syarafi. Fa idza 'udima kamaluhu intaqala ila ar-rutbati allati duna wastu'mila fiha." فكان استعماله فيها كمال أمثاله فإذا عدم تلك أيضا نقل إلى ما دونها ولا تعطل وهكذا أبدا حتى إذا عدم كل فضيلة صار كالشوك وكالحطب الذي لا يصلح إلا للوقود إلا للوقود. Ini kaidah umum. Kalau tadi beberapa contoh beliau bawakan, kuda, pedang yang tajam, bangunan yang indah dan megah, kalau sudah beralih fungsi, fungsinya tidak berguna lagi, ya sudah. Seperti itu kondisinya. Nah, kaidah umumnya beliau menjelaskan bahwa Allah Azza wa Jal menciptakan semua makhluk ini dan masing-masingnya memiliki keistimewaan. Yang namanya makhluk tanpa terkecuali itu pasti ada fungsinya, ada kekhususan yang melekat padanya. Nah, dan itu adalah bentuk kesempurnaan makhluk tersebut. Saya ulangi kembali, Allah menciptakan semua makhluk ini dengan beberapa kekhususan. Tiap-tiapnya punya keistimewaan, kelebihan ya. Masing-masing punya kelebihan. Nah, dengan kelebihan itu dia dikatakan sempurna. Kalau kelebihan itu berkurang, keistimewaan itu kemudian melemah, maka kesempurnaannya pun akan berkurang. Terus. Kalau misalkan kelebihan dan keistimewaan itu hilang semua, maka kata Imam Ibnu Qayyim, kasyauk wal hatab, dia akan berubah menjadi duri atau kayu bakar. Alladzi la yasluhu illa lil waqud, yang fungsinya hanya tepat digunakan untuk alat bakar saja. Pohon misalkan, pohon fungsinya banyak, penghasil oksigen, tempat peneduh, penahan air, penguat unsur hara di tanah. Nah, itu namanya pohon. Nah, ditebang, ambil batangnya, ini dibuang, dipotong segala macam. Yang tersisa kulit, serpihan-serpihan, potongan-potongan kecil. Digunakan untuk apa? Kayu bakar. Digunakan untuk kayu bakar. Tapi yang bagian tengah lurus, digunakan untuk kusen pintu, kusen jendela. Itu semua makhluk tanpa terkecuali. Nah, wahakadha al-adami, seperti itu jugalah manusia, termasuk kita. Manusia pun seperti itu. Idza kana salihan listifa'illahi lahu birisalatihi wa nubuwwatihi ittakhadahu rasulan wa nabiyya. Anak cucu Adam pun seperti itu. Kalau memang kualitasnya bagus, kelebihan yang dia punya jauh lebih banyak dibandingkan yang lain, Allah akan memilihnya menjadi seorang nabi dan seorang rasul. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 124, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah itu yang maha mengetahui di manakah Allah akan meletakkan dan menetapkan kerasulan itu, si A, si B, si C. Tapi kalau ternyata fa idza kana jawharuhu qasiran an hadhihi darajah. Tapi kalau ternyata hamba tersebut kelebihan dan keistimewaannya ada di bawah dari tingkatan pertama tadi, maka kedudukannya kemudian turun menjadi para pewaris nabi, para pewaris rasul. Nah, kalau misalkan tidak mampu, turun lagi hanya untuk beribadah, beramal, turun lagi. Nah, sampai menjadi orang mukmin biasa, orang muslim yang awam, orang muslim yang jahil, terus turun. Fa inna qasa an hadhihi ad-darajah wa lam takun nafsuhu qabilatan li syai'in minal khairi aslan ustu'mila hataban wa waqadan linnar. Sampai akhirnya pada posisi yang paling rendah, seorang hamba yang tidak memungkinkan lagi untuk menerima kebaikan sama sekali. Diajak baik susah, bukan cuma diajak, ditarik-tarik untuk jadi orang baik, nah, ditarik-tarik untuk menjadi hamba yang saleh, nah, dikondisikan, diminta, dipaksa segala macam, tetapi ternyata dia nolak, menghindar, sehingga sama sekali tidak ada kebaikan pada dirinya. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim, ustu'mila hataban wa waqudan linnar. Hamba seperti ini berarti tepatnya dijadikan sebagai bahan bakar api neraka. Orang kafir. Nabi enggak, Rasul tidak, pewaris para nabi enggak menjadi orang yang alim, mendukung dengan ibadah amalan solehnya enggak, terlibat dalam proses dakwah tidak. Potensi kebaikan itu tidak dimanfaatkan, tidak dimaksimalkan. Sebenarnya punya potensinya, tetapi ternyata potensi itu tidak dimanfaatkan dengan baik. Terus na'udzubillah turun. Sampai pada akhirnya kata Imam Ibnu Qayyim, ya orang seperti ini kalau sudah tidak bisa menerima kebaikan lagi, diajak baik enggak mau. Nah, tidak ada lagi keimanan di dalam hatinya, ya lebih tepat untuk dijadikan sebagai bahan bakar api neraka. Waquduhan nas wal hijarah. Bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Di dalam sebuah cerita Israiliyat, cerita ini tidak dibenarkan, juga tidak boleh didustakan. Cukup didengarkan saja. Cerita Israiliyat, karena cerita ini tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang menyebutkannya pun Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Jadi diceritakan dalam kisah ini bahwa Nabi Musa alaihi salatu wasalam pernah bertanya kepada Allah tentang kondisi hamba yang disiksa nanti hari kiamat. Siapakah mereka? Allah berfirman, ya Musa, izra' zar'an. Hey Musa, coba engkau tanam sebuah pohon. Tanam sebuah pohon. Setelah siap panen, fa auhallahu ilaihi anihsithu. Setelah siap panen, Allah perintahkan Nabi Musa, coba dipanen. Tsumma auha ilaihi aninsithu wadruhu. Kemudian Allah perintahkan Nabi Musa setelah dipanen, nah, dikeringkan, kulitnya dibuka, biji-bijian kulitnya dibuka. Wa khalasal hab wahdahu wal aidan wal asfu wahdahu. Dipisah, katakan beras ya. Padi kok beras? Padi, tanaman padi. Tanam padi. Setelah menguning panen-panen, digiling. Pisahkan antara berasnya dengan kulit dan batangnya, pisah semua. Setelah terpisah semua, fa auhallahu ilaihi, Allah berwahyu kepada Nabi Musa, inni la aj'alu finnari minal ibad illa man la khaira fihi bimanzilatil aidan wasyauki allati la tasluhu illa linnar. Allah menyatakan, sungguh wahai Musa, aku tidak akan memasukkan hambaku ke dalam neraka kecuali hamba yang tidak ada lagi kebaikan pada dirinya, seperti kulit-kulit biji-bijian tadi, duri dan batangnya yang memang tidak pantas dimanfaatkan kecuali untuk bahan bakar saja, masak. Nah, ini udah proses. Barakallahu fikum. Proses seleksi pemilihan. Nah, tetapi melihat pemilihan itu ya kembali kepada diri kita sendiri. Maukah kita meningkatkan kualitas, memperbaiki iman, nah, mendorong takwa kita semakin tinggi ke atas, itu kembali kepada kita. Na'am barakallahu fikum. Jadi yang pertama, ikhwati fillah barakallahu fikum, ingin saya sampaikan. Nah, coba mari masing-masing kita sadar tentang potensi kebaikan yang ada pada dirinya masing-masing. Setiap kita pasti ada potensi kebaikannya. Itu harus disadari betul. Dimanfaatkan dan dimaksimalkan sebaik-baiknya. Sebab potensi-potensi kebaikan itu bila tidak dimanfaatkan secara maksimal akan menurunkan derajat kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Itu pasti. Nah, dengan sendirinya derajat kita akan turun di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mestinya mampu mendapatkan nilai 100, tapi kita merasa puas dengan nilai 50. Kita mestinya bisa mendapatkan nilai 70, tapi sudah bisa senang tertawa ketika mendapatkan nilai 35. Akibatnya kualitas kita akan turun. Yang semula 100 jadi 50. Yang semula 70 jadi 35. Padahal kita bisa sampai ke 100. Bisa sampai ke 70. Nah, kita ada kemauan. Kita ada tekad untuk sana. Kalau kemampuan jelas ada. Nah, ini penting untuk kita pahami. Barakallahu fikum. Kalau potensi itu ada, kenapa kok kemudian kita tidak memanfaatkan? Ingat, kualitas itu akan berkurang dengan sendirinya. Akan berkurang dengan sendirinya. Kan seperti itu. Syaikh malmus. Syaikh musyahad. Sesuatu yang nyata, sesuatu yang fakta. Apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, seperti itulah kehidupan yang kita saksikan. Yang namanya alat, ya, namanya alat, alat apapun itu, apabila tidak dimaksimalkan fungsinya, ia akan berkurang fungsinya dengan sendirinya. Akal pikiran, hafalan kekuatan kita, kekuatan hafalan kita, bila tidak dimaksimalkan, ia akan berkurang. Akan berkurang. Mesin yang tidak dipakai, tidak dimaksimalkan fungsinya, bisa rusak. Bisa rusak. Semua. Nah, potensi-potensi itu jika tidak dimaksimalkan, itu akan mengurangi, menurunkan kualitas, ya, itu pasti. Terlibat terkait dengan benda, terkait dengan apa namanya ilmu, kemampuan ini, kemampuan itu, terus semua. Ilmu yang kita dapatkan pun demikian, mestinya bisa diamalkan, tetapi tidak. Ya, ilmu kita akhirnya kualitasnya menurun. Nah, ikhwati fillah barakallahu fikum. Melalui mimbar ini, katakanlah ini sebagai mimbar. Dari kursi ini, dari meja ini, barakallahu fikum. Saya hanya ingin mengingatkan kembali. Monggo dipun penggalih lagi, dipikirkan ulang lagi. Saya cuma hanya ingin mengingatkan, barakallahu fikum, bahwa potensi-potensi dakwah di Solo ini begitu besar. Saya cuma mengingatkan aja, potensi-potensi dakwah di Solo ini begitu besar. Mestinya nilai kita 90, tetapi jangan sampai kita merasa puas kita ketika mendapatkan nilai 60, nilai 50. Potensi itu begitu besar. Mau bicara potensi apa sih? Yang terpelajar dari kita, rata-rata terpelajar. Dari sisi semangat ta'awunnya luar biasa. Sekali SMS datang-datang. Dari segi dananya, orang luaran sana bilangnya Ikhwan Solo kaya-kaya. Bisa bangun seperti ini. Berapa nih nilainya? Dari sisi keilmuan, alhamdulillah banyak yang punya ilmu. Itu semua kan potensi. Dengan basic yang sekian ragam. Mulai dari pedagang, pengusaha, dokter, insinyur. Yang punya, pernah punya pengalaman ini, pengalaman itu, keuangan, akuntansi. Itu semua potensi. Menyeluruh. Dari kalangan ummahat, dari kalangan aba, dari kalangan ikhwan, dari kalangan akhwat. Dari banin maupun banat, santriwan, santriwati. Itu semua potensi. Itu semua potensi. Nah, ketika barakallahu fikum, ketika tidak dimanfaatkan lagi, jangan sampai mestinya menjadi kuda tunggangan raja, akhirnya menjadi kuda yang tugasnya cuma ngangkat air. Jangan sampai seharusnya bisa menjadi sebilah pedang yang tajam, yang dihargai dan dihormati, akhirnya hanya menjadi sebuah kapak atau gergaji. Jangan sampai kita bisa menjadi sebuah pohon yang bisa dijadikan tempat orang berteduh, tempat orang memandang indah, sumber oksigen, memperkuat tanah, mencegah erosi, menjadi sumber air, akhirnya hanya menjadi batang yang memang tempatnya untuk jadi kayu bakar. Jangan sampai seperti itu. Padahal potensi dakwah di Solo luar biasa, begitu besarnya. Begitu besarnya. Saya masih ingat, barakallahu fikum, hari-hari ini, tanggal-tanggal ini, tanggal berapa sekarang? 14 bulan kalau masehinya Desember. Saya masih ingat betul, hari-hari ini adalah hari-hari persiapan kita untuk menyelenggarakan daurah SMA se-ekskarisidenan Surakarta. Lihat hasilnya, tidak sedikit taufik dari Allah Jalla wa'ala. Bukan karena kita pintar, bukan karena kita pandai, bukan karena kita ini. Ya, itu taufik dari Allah Jalla wa'ala. Hari-hari ini, tanggal 14 ini, karena kita tiap Ahad keempat bulan Desember, saya masih ingat, Ahad keempat bulan Juni, selalu daurah SMA. Itu kan potensi. Apa beratnya, apa susahnya, apa kendalanya? Bukankah kita pernah melakukannya, menyelenggarakan dengan sukses? Bukan sekali dua kali, bahkan mungkin sampai 10 kali. Nggak tahu sekarang seperti apa. Potensi. Ustaz sih pindah. Coba kalau nggak pindah, Ustaz kan bisa gerakan kami. Nah itu. Barakallahu fikum. Masalahnya adalah kesadaran kita. Sebenarnya tanggung jawab dakwah ini siapa sih? Di pundak siapa? Di pundak seorang mukhtar. Begitu maksudnya. Ustaz sih, coba kalau Ustaz ada daurah SMA, jalan nih. Udah persiapan, buat pamflet. Begitu ya, subhanallah dulu. Nanti buat iklan di radio, Ustaz Syihab yang tampil. Nah. Kemudian jadi terkenal tuh Ustaz Syihab. Nyebar ke SMA sana. Coba tanya tuh Mas Randy. Masih ingat 2007 Mas Randy ya? Dari 2007 kita adakan. Bi'idznillah. Dengan tau, pengen nangis sama ini. Ingat masa lalu. Dari 2007. Berapa kali? Masya Allah yang kenal dakwah melalui kegiatan seperti itu. Tidak sedikit. Tidak sedikit. Alumni-alumni daurah SMA, alhamdulillah sampai sekarang masih menjalin komunikasi secara khusus dengan saya. Lewat email, lewat SMS, telepon. Kemanapun kita pergi disambut, alhamdulillah. Ini kan potensi, saudaraku. Kenapa kau kemudian potensi seperti ini terus lemah, bahkan katakanlah padam. Nah, daurah. Dulu sampai SMA 1 Wonogiri, SMA 1 Klaten, masih ingat? SMA 1 Gumolong, 1 Mobil, SMA 1 Boyolali. Saya masih ingat Mas Yahya Abu Musa. Pakai mobilnya Pak Yatno. Pakai mobil panternya milik beliau. Satu di-drop, ret. Dari Gumolong, ret. Nah, SMA 1, SMA 2, SMA 3, SMA 5, SMK. Bahkan kadang-kadang satu sekolah undangannya dua. Yang satu lewat Pak Givari karena ada temennya, yang satu lewat anak-anak kita. Enggak ada masalah. Yang penting sampai ke sana. Kayak gitu. Luar biasa. Yang farmasi di saya masih ingat betul itu. Yang putra, yang putri, datanya masih ada sama saya sebagiannya. Ratusan kalau mau dihitung. Salah satunya sekarang menjadi kru majalah Asy-Syariah. Bagian editor di majalah Syariah. Sampai sekarang. Satu sudah sampai di Yaman. Yang ini jadi koordinator taklim, yang ini koordinator taklim, ini koordinator taklim, koordinator taklim. Ini baru satu contoh saja. Barakallahu fikum, baru satu contoh. Saya masih ingat sekali. Dulu ketika semangat-semangatnya Doro SMA, ada usulan pelatihan imam dan muadzin sekelurahan, sekecamatan. Sampai seperti itu. Diundang pengurus-pengurus masjid, dididik, dilatih. Potensi untuk mengadakan seperti ini ada di Solo. Sekarang potensi yang gak ada apa kira-kira? Untuk menyelenggarakan acara-acara dan kegiatan seperti ini. Orang-orangnya ada. Pimpinan perusahaan, manajer, ada semua di sini. Dana gak usah tanya kalau dana. Dana tinggal Ustadz Syihab. Cuma gak bilang kumpulkanlah dana Anda. Enggak, tapi partisipasinya itu sudah. Nyumbang sini, nyumbang situ. Atau orang awam juga nyumbang. Nah, saya masih ingat ada seorang ibu-ibu di Pasar Nongko itu. Pasar Nongko itu. Orang awam, tapi senang dengan radio kita. Tiap kali daurah, kantor datang. Kalau enggak sendiri, nyuruh supirnya bawa mobil itu. Yang penjual apa tanaman hias itu. Di Pasar Nongko, ngasih duit. Kadang saya nerima, buka 500 ribu, 1 juta. Dukungan itu luar biasa, mengalir. Sekali lagi, potensi itu ada. Barakallahu fikum. Potensi itu ada. Nah, mestinya itu ditingkatkan lagi. Jangan sampai pedang menjadi kapak. Jangan sampai kuda tunggangan raja malah jadi kuda pengangkut air. Yang kurang fungsinya. Padahal potensi itu ada. Naam. Barakallahu fikum. Orang-orangnya juga masih ada. Dan begitu ya. Orang-orangnya masih ada. Daerah lain sekarang ingin meniru Solo. Mengadakan dauruh SMA. Yang ditiru malah enggak. Atau mungkin sebenarnya sudah berjalan ini. Sudah dibicarakan tapi saya enggak tahu mungkin. Sudah tanggal 14 loh ini. Waktunya tinggal 2 minggu. Tidak ada. Yang salah itu ketika kita saling menunggu. Yang salah itu ketika kita saling menunggu. Saling menunggu itu apa? Jagake kata orang Jawa. Nantilah nunggu Abu Hendar aja. Nunggu Abu Asma aja lah. Ini bukan marah-marah loh ini saya. Gak ada nada marah tau Bang Indra. Nggak, cuma ingatkan aja. Masih ingat dulu daurah SMA itu? Bang Dedi, Bang Abdul Haq. Pakai senam pagi Bang ya. Ada Pak Hasan. Senang tuh. Jam 6 pagi, pinjam kipas anginnya ini, kipas anginnya itu, pinjam, wah, macam-macam. Makanan itu, wah, gak ada berhentinya. Mungkin dana terkumpul cuma 2 juta, gak cukup nih. Tapi praktiknya surplus. Bahkan bisa ada acara penutupan acara bareng. Makan-makan ini dan itu. Subhanallah, syiar dakwah salafiyah. Sementara, barakallahu fikum, hizbiyun ahlul bid'ah. Ahlul ahwa. Ini giat-giatnya sekarang. Antum semua yang aktif di WhatsApp milik salafiyin pasti membaca informasi tentang gerakan-gerakan syiah di Indonesia. Kan gitu. Menggeliat mereka. Terang-terangan bahkan. Pendidikan ini, pendidikan itu. Beasiswa ini, beasiswa itu. Kegiatan ini, kegiatan itu. Adakan acara di Istiqlal. Mendatangkan pembicara dari Iran. Luar biasa. Orang-orang Khawarij, puluhan orang dikirim anak-anak muda ke Filipina untuk berlatih militer, ke Suriah. Nah, untuk berlatih militer, nanti pulang ke Indonesia, melakukan gerakan yang sama. Orang-orang sufi ribuan dikirim ke Hadramaut hanya untuk belajar la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pulang nanti jadi kiai, jadi gus, jadi apa namanya wali dan seterusnya. Orang-orang PKS, Hizbut Tahrir, giat melakukan ini. Pendidikan da'i, pendidikan da'i, pendidikan da'i. Pembekalan, pembekalan, pembekalan. Gerakan-gerakan sesat. Pemahaman-pemahaman yang dhalalah. Itu mereka giat-giatnya. Belum lagi kalau kita berbicara tentang kristenisasi. Kristenisasi. Tahun 60-70, 60-an. Muslimin Indonesia masih 98%. Tahun 60-an, data dari Majelis Ulama Indonesia, umat Islam masih 98%. 2% itu dibagi-bagi, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. yang tidak beragama. Ini bagi-bagi 2%. Sekarang 2012 umat Islam hanya 80% sekian. 18%. Itu berapa puluh juta orang yang kemudian murtad. Bukan masuk Islam, bukan kemudian asal pindah, enggak. Murtad hukumnya mereka. Ini kondisi dunia Islam itu demikian. Kita harus sadar. Barakallahu fiikum. Kristenisasi luar biasa, pluralisme, liberal. Pegiat-pegiat liberal itu pluralisme. Bahkan mereka terang-terangan agama itu semuanya sama. Ah, buat apa? Nah. Saya hanya ingin mengingatkan saja bahwa potensi kita di Surah ini luar biasa. Alhamdulillah. Tapi jangan saling menunggu. Jangan saling menunggu. Sama-sama aktif. Si A ke si B ke C. Ayo, ayo, ayo. Barenglah. Jangan semua-semua dilemparkan ke A. Jangan semua-semua dilemparkan ke B. Jangan semua-semua dibebankan ke C. Jangan. Nah, ini tanggung jawab kita bersama. Dakwah ini adalah tanggung jawab kita bersama. Dakwah ini tanggung jawabnya dibagi-bagi di semua pundak yang saat ini hadir dan yang tidak hadir. Bagi-bagi secara merata. Nah, beban itu nih dipikul bareng. Bukan kamu aja mikul, kita lihat dari luar. Kita dorong aja dari sini. Saya mendukung. Silakan. Bukan. Bareng. Satu langkah, satu ayunan tangan. Naam. Qala rahimahullah wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya, wa hakadzal insan yataraqqa fi darajatil kamal. Darajatan ba'da darajatin hatta yablugha nihayata ma yanaluhu amthaluhu minha. Fakam baina halihi fi awwali kaunihi nutfatan wa baina halihi. والرب يسلم عليه في داره وينظر الى وجهه بكره وعشيه. Seperti itu jugalah hamba manusia, mestinya dia naik terus, meningkat dari satu kesempurnaan ke kesempurnaan yang berikutnya, satu anak tangga ke anak tangga, terus sampai betul-betul sempurna, sehingga kehidupan manusia itu dimulai dari setetes mani yang hina. Sampai nanti pada hari akhirat di dalam surga, Allah selalu mengucapkan salam untuknya di dalam istananya. Dan dia mampu melihat wajah Allah pagi dan petangnya. Ini kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi awwali amrihi lamma ja'ahul malak. Faqala lahu ikra' faqala ma ana bitariq wa fi akhirihi amarahu biqaulillahi lah. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ويكون له خاصة وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pertama kali didatangi malaikat Jibril, ditemui oleh Jibril alaihi salam pertama kali, apa yang diperintahkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi? Iqra, baca. Sementara Nabi mengatakan ma ana biqari, enggak bisa saya membaca. Ini awal wahyu. Nah, lembaran pertama sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diangkat menjadi seorang nabi. Diminta membaca tidak bisa. Dimulai dari yang kecil ya. Tapi terus bertingkat, bertingkat, bertingkat. Pada akhirnya sebelum Nabi alaihi salatu wasallam meninggal dunia, Allah turunkan firman-Nya, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati." Hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Aku sempurnakan nikmatku untuk kalian. Dulu bacanya gak bisa. Tapi terus naik, naik, naik, naik, naik. Sampai akhirnya agama ini sempurna. Bahkan Allah berfirman secara khusus kepada Nabi SAW dalam surat An-Nisa ayat 113. Dan Allah telah turunkan untukmu ya Muhammad Al-Quran dan Sunnah. Serta mengajarkan kepadamu ilmu yang sebelumnya engkau tidak ketahui. Wa kana fadlullahi alaika azima. Dan Allah itu maha luas keutamaannya. Lalu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menceritakan sejumlah orang Nasrani itu duduk-duduk berbincang-bincang. Satu dengan yang lain saling berbicara. Ada di antara mereka mengatakan seperti ini. Orang Muslim ini bodoh-bodoh semua ya. Orang Muslim ini bodoh. Nah, kata mereka nabinya seorang penggembala kambing. Penggembala kambing kok jadi nabi. Ini kata orang Nasoro. Yang lain mengatakan, lah orang Islam lebih pinterlah daripada kita orang Nasrani. Bukankah dengan hikmah Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai kehidupannya dengan menggembala kambing, hewan ternak. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mampu mengatur, mengelola hewan ternak, merawat, menggembalakan dengan baik sekali, barulah Allah jalla wa ala memilih beliau untuk mengatur dan membimbing manusia. Itu hikmah dari Allah. Wa tadrijan li 'abdih, dan juga sekaligus tahap-tahapan yang harus dilalui oleh hambanya. Tetapi kita itu kan orang Islam. Coba kita sekarang orang Nasoro. Nah, bayi yang baru lahir dari ibunya, nah, makan minumnya masih tergantung ibu. Buang air kecil, buang air besar masih sendiri. Menangis lagi. Kita orang Nasara mengatakan, hadza ilahuna, ini Tuhan sesembahan kita. Alladzi khalaqas samawati wal arda, dialah yang menciptakan langit dan bumi. Fa'amsakal qawmu anhum. Lalu teman-temannya yang lain orang Nasara diam semua. Bisa dipahami? Kata orang Nasara tadi kan, orang Islam ini bodoh. Penggembala kambing kok jadi nabi. Kata temannya, ya memang seperti itu. Gembala kambing dulu, kalau sudah sukses baru mengelola, membimbing, mengarahkan manusia orang. Kita ini yang bodoh. Orang bayi baru lahir. Maksudnya siapa ini? Nabi Isa alaihissalatu wassalam ini baru lahir di alam dunia. Sudah kita angkat dan kita tetapkan sebagai Tuhan sesembahan. Itu kata temannya. Yang lain kemudian terdiam. Nah ini ikhwati filah barakallahu fikum. Mestinya itu, grafiknya itu bukan turun. Insya Allah bisa memahami ya. Kenapa beliau membawakan contoh Nabi SAW, Nabi Muhammad yang awal-awal mulanya membaca saja susah. Ya, membaca satu ayat. Tapi sebelum meninggal dunia agama itu sempurna. Al-Quran dan Sunnah sudah sempurna. Cerita kedua tentang orang-orang Nasara tadi. Insya Allah kita bisa memahami bahwa yang diinginkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kita ini sebenarnya sedang dipantik semangatnya. Mestinya grafik itu naik. Walaupun satu digit, dua digit, setengah digit, tapi naik. Terus, contohlah Nabi Muhammad alaihissalam. Dari ma'ana biqari, saya gak bisa baca, sampai betul-betul sempurna. Setelah sempurna, barulah beliau meninggal dunia. Diwafatkan Allah Azza wa Jalla. Nah, kita juga seperti itu mestinya. Dalam dakwah, dalam beribadah, dalam apapun, asalkan itu baik. Dalam hal apapun, asalkan itu baik. Mestinya grafiknya itu begini, naik. Ketika sampai pada puncak, barulah kita memohon kepada Allah, pilihkan yang terbaik untuk kami ya Allah. Tetap tinggal di dunia, ataukah kami meninggalkan dunia ini. Setelah puncak, jangan sedang naik, berusaha, ikhtiar. Jangan sedang naik, turun, meninggal dunia. Tapi contohlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu, mestinya grafiknya itu naik. Setelah daurah SMA setahun dua kali tiap liburan semester dijaga terus, tambah lagi. Misalkan pelatihan tajwid untuk guru-guru TPA. Kan itu. Tambah lagi sebulan sekali pengobatan gratis. Dokter banyak di sini. Dokter Diaul, Dokter Didit, Dokter Jamil, Dokter Toto, Dokter Mustafa. Dokter siapa lagi? Dokter Zaki, ini teman-teman UNS, cobalah buat kegiatan seperti ini. Pengobatan gratis untuk masyarakat setempat, gratis. Kalau misalkan sasaran awalnya adalah ikhwan salafin, alhamdulillah keluarganya ikhwan, tetangganya ikhwan. Pengobatan gratis, ini kan potensi sebenarnya. Dokter-dokter ini luar biasa kalau dikumpulkan di Solo ini. Belum yang simpatisan. Bisa saja kan sekarang dokter Diaul ngajak temannya. Kan bisa bang ya. Ngajak temannya dua, satu. Ini loh dok. Kegiatan kemanusiaan dok. Kegiatan dakwah yang muslim-muslim. Sekaligus kita kenalkan dakwah kepada dokter-dokter itu. Ini dok. Nah. Seperti yang dilakukan. Khitanan masal. Nah, yang mungkin setahun sekali. Tambah lagi. Sebulan sekali pengobatan gratis. Tapi terbatas. Hubungi RT-RT sekitar sini. Di sini ada 10 RT. Ada tim dari pondok 2 orang. Niki Pak RT ada undangan. Mohon Pak RT sampaikan kepada warga Pak RT bahwa pondok kami, Pondok Darussalam Ibnu Taimiyah, mengadakan pengobatan gratis setiap bulan pada Ahad pertama untuk bulan ini tanggal 4. Nah, mungkin sementara waktu untuk yang putra dulu, Pak. Yang putri kami belum mampu. Gratis, obatnya juga gratis. Kan gitu, 10 RT datangin. Kalaupun yang datang satu, alhamdulillah. Perkara yang datang jumlahnya berapa itu sudah bukan area kita. Tugas kita itu adalah berusaha berikhtiar. Dakwah kan begitu. Kita diajarkan ulama demikian. Berdakwah itu fadzakir, innama anta mudzakir, lasta 'alaihim bimusaitir. Sampaikan peringatan, tugasmu hanya memberikan peringatan. Engkau tidak bisa menahan dan menguasai mereka. Jadi area berpikir kita bukan gua kira-kira yang datang berapa ya? Diterima enggak ya? Ditolak enggak ya? Bagus enggak apa responnya? Itu bukan area kita. Itu sudah hak mutlak milik Allah Azza wa Jalla. Kita hanya berikhtiar, coba berusaha. Nah, dan saya yakin potensi itu mampu. Nah, terus nanti obat-obatannya dokter udah lebih paham. Mungkin menyel dari apa namanya penyediaan obat-obatan untuk ISPA, untuk ini, untuk itu, demam biasa. Kalau misalkan tidak mampu, ternyata obat yang kita sediakan ternyata tidak ada yang gratis karena mungkin penyakitnya parah. Paling tidak kita bisa ngasih resep. Dokternya seorang dokter bisa ngasih resep. Atau membuatkan surat rujukan. Dakwah luar biasa. Kaum Syiah bergeliat, Khawarij bergeliat, kaum Sufiyah, Hizbut Tahrir, PKS-nya, Jamaatut Tabligh-nya bergeliat semua. Mestinya Ahlu Sunnah juga. Melalui pos-pos yang syar'i. Itu tadi saya sebutkan beberapa contoh pos-pos yang syar'i. Nah, pengobatan massal luar biasa. Sekarang orang sering mengeluh tentang biaya pengobatan, biaya berobat yang mahal sekali kan. Kesempatan diimbangi. Dan saya yakin, dokter manapun pasti ada sisi kemanusiaannya. Ataupun dia seorang muslim biasa, bukan salafi. Pasti ada sisi kemanusiaannya. Bahkan mungkin selama kuliah, selama belajar sebagai dokter, sisi-sisi itu selalu diingatkan, kan? Digali. Bukan begitu, dokter? Bukan semata-mata komersial, cari duit sebagai profesi untuk mencari apa namanya mata pencaharian, bukan. Kan ada sisi kemanusiaannya. Nah, sisi kemanusiaan dimanfaatkan, dok. Ini apa pondok nih ngadakan kayak gini, gimana dok bisa bergabung dengan kami? Alhamdulillah. Atau mungkin kita sendiri ada grup WhatsApp dokter dan tenaga medis salafiyin, bisa disampaikan nih Pondok Ibnu Taimiyah mengadakan pengobatan gratis sebulan sekali untuk masyarakat setempat, 10 RT jadi sasaran. Tiap RT datang 2 orang ngasih surat undangan ini itu, mohon kehadirannya. Nah, dibatasi waktunya biar tidak susah juga kita. Dari jam 7 sampai jam 11. Dari jam 7 sampai jam 11. Khusus untuk putra. Melayani khitanan juga. Subhanallah. Nilai dakwah luar biasa. Nah, potensi seperti ini ada di tengah-tengah kita. Potensi seperti ini subhanallah. Mampu dilakukan. Mampu dilakukan. Yang usaha herbal, yang punya toko herbal, yang punya produksi herbal, dihubungi ketika pengobatan massal seperti itu. Mau nyumbang apa? Madu ini diberikan untuk siapa? Untuk masyarakat tadi. Nih, sudah selesai, oh sakitnya ini, obatnya ini, minta di sana. Dapat obat bagian herbal nih. Ada batu sauda, ini ada madu, ada minyak zaitun. Insyaallah kalau bisa diarahkan ke herbal, alhamdulillah sejak awal. Dakwah luar biasa. Jadi potensi-potensi seperti itu mestinya digali, dimanfaatkan, dimaksimalkan. Barakallahu fikum. Kata beliau rahimahullah, "Fa kaifa yahsunu bi dhi himmatin qad azaha Allahu 'anhu 'ilalah wa arrafahu as-sa'adata wash-shaqawa an yarda bi an yakuna haywanan wa qad amkanahu an yasira insanan." وَبِأَنْ يَكُونَ إِنْسَانًا وَقَدْ أَمْكَنَهُ أَنْ يَسِيرَ مَلَكًا فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ فَتَقُومُ الْمَلَائِكَةُ فِي خِدْمَتِهِ وَتَدْخُلُ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ. Kata beliau rahimahullah Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, mestinya tidak pantas seorang hamba yang punya sebenarnya punya tekad dan kemauan memiliki potensi untuk berusaha dan berupaya. Allah sudah perkenalkan, Allah sudah tunjukkan untuk dia, ini jalan bahagia, ini jalan celaka. Jalan bahagia ikuti, jalan celaka hindari. Kok bisa hamba seperti ini, dia lebih memilih dirinya seperti layaknya seekor hewan. Beliau yang menyebut, bukan saya. Padahal dia mampu untuk menjadi manusia. Nah, kenapa dia lebih rela untuk menjadi manusia biasa? Padahal dia mungkin untuk menjadi seperti malaikat. Di tempat kejujuran, di samping Allah Malikin Muqtadir. Artinya mendapatkan kedudukan yang tinggi. Para malaikat selalu melayani dan hormat kepadanya. Setiap bertemu, para malaikat mengatakan, Salamun alaikum bima sabartum, fani'ma uqbaddar. Kalau kita bisa kok, tidak. Kalau punya potensi, kenapa bisa seperti ini? Nah, qala wa a'zamu naqsi wa ashaddu al-hasrati naqsu al-qadiri 'ala at-tamam wa hasratuhu 'ala tafwitih kama qala ba'du as-salaf idza kathurat turukul khairi kana al-khariju minha ashadda hasratan. Nah, kekurangan kita yang paling besar dan penyesalan kita nanti yang akan terus mengganggu pikiran, penyesalan itu adalah kita mampu untuk sempurna tetapi kita tidak melakukannya. Itu nanti akan berbuntut pada penyesalan. Kita bisa, tapi kenapa kita tidak mau melakukannya? Wa hasratuhu ala tafwiti. Misal, kenapa tidak ya? Dulu sebagian salaf mengatakan, ulama kita, idza katurat turuqul khair kana al-khariju minha ashadd hasrah. Kalau pintu-pintu kebaikan itu begitu banyak terbentang, dibukakan Allah untuk kita, maka orang yang paling menyesal nantinya adalah orang yang keluar dari pintu-pintu kebaikan itu. Artinya apa? Potensi itu banyak. Pintu dan gerbang untuk maju ke depan itu terbuka lebar-lebar. Allah buka ini. Tapi bukannya kita memilih satu saja atau memanfaatkan semua pintu, kita malah beringsut pergi meninggalkan pintu-pintu kebaikan tersebut. Kata ulama salaf, ini adalah orang yang paling menyesal. Wasadaqal qail, benarlah pernyataan seorang penyair, walam ara fi uyubin nasi aiban kanaqsil qadirina 'ala tamami. Saya tidak pernah melihat cacat pada orang sebesar cacatnya orang yang mampu sempurna tetapi dia tidak mau melakukannya. Nah, kemudian paragraf penutup, kata Syekhul Islam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, fathabata annahu la syai'a aqbahu bil insan min an yakuna ghafilan 'anil fadha'il ad-diniyah wal 'ulumin nafi'ah wal a'malis salihah. Maka jelaslah sudah, tidak ada sesuatu yang lebih buruk menimpa hamba dibandingkan saat dia lalai, lupa, tidak menyadari akan kelebihan-kelebihan yang dia punya secara agama. Tidak ada lebih buruk daripada orang seperti ini. Nah, dia tidak sadar bahwa dirinya itu punya potensi besar. Dari segi apa? Keutamaan agama, ilmu bermanfaat, dan amalan soleh. Kegiatan, aktivitas. Kita punya potensi seperti itu. Tetapi ternyata tidak tergali, tidak termaksimalkan. Faman kana kadzalik, kalau sudah seperti ini kondisi hamba, dia tidak menyadari potensi diri atau mungkin pura-pura tidak sadar, fahuwa minal hamajir ri'a alladzina yukaddiruna alma wa yughluna al-as'ar in 'asha 'asha ghayra hamidin wa in mata mata ghayri faqidin fa faqduhum rahatun lil biladi wal 'ibad wa la tabki 'alaihim as-sama wa la tastawhish lahumul ghubara. Kalau sudah seperti ini kondisi hamba, maka dia seperti orang yang para penggembala-penggembala yang bodoh, yang hanya memperkeruh air, sumber air, mengotori. Yang namanya penggembala itu kan harus pintar ngambil air, bukan terus masuk di situ, sumber airnya sedikit. Nah, tapi malah dibuat kotor, dibuat keruh, dirusak. Wa yughlunal as'ar, orang-orang seperti ini itu akan mengakibatkan harga barang menjadi naik. Harga barang menjadi naik, kenapa? Karena ulah kita sendiri yang tidak mengeluarkan zakat, tidak senang berinfak dan bersedekah, menipu, korupsi, nah, memakan dari harta riba, yaitu yang membuat harga kemudian tidak terkendali. Nah, orang seperti ini, nah, kalau dia hidup, hidupnya tidak mulia. Kalau mati, orang tidak merasa kehilangan dia. Justru ketidakberadaannya merupakan nikmat karunia untuk bumi dan hamba yang di atasnya. Langit tidak akan menangisi kepergiannya. Nah, bahkan debu pun, nah, tidak akan tidak akan merasa aneh dengan dia. Seperti itulah terjemahannya. Artinya keberadaan dia akhirnya tidak akan dihormati, tidak akan dimuliakan. Itu nanti pada kondisi yang paling parah. Nah, sebelum grafik tadi itu betul-betul titik nolnya. Sebelum grafik itu pada titik nol, nah ini. Yang naik, terus pertahankan naik. Jangan sampai turun menjadi nol. Nah, yang dulu biarlah berlalu. Yang sudah lewat, biarkanlah tetap lewat. Kita tetap masa depan. Masa depan dengan optimis. Masa depan yang cerah. Masa depan yang penuh dengan terang. Terang cerah cahaya ilmu. Kita menatap masa depan dengan ilmu, dengan semangat, optimis, harapan, asa yang besar. Nah, dan seterusnya itu tadi. Banyak potensi yang belum tergali. Sementara pos-pos dakwah itu beberapa kosong, padahal kegiatan Hizbiyun dan Ahlul Bid'ah, orang-orang kafir itu terus menggeliat. Wallahu a'lam bishawab, barangkali hanya nasihat ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas keterlambatan tadi, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keikhlasan untuk kita dalam menyampaikan dan juga di dalam menerima. Memberikan keikhlasan untuk kita saat berbicara dan ketika juga mendengar. Nah, karena hati yang ikhlas, hati yang tulus, nah, itu akan mudah menerima nasihat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.